Terima kasih. di sini hingga ku mati. Jangan bersedih, tersenyumlah. Aku sayang matamu dan genggam tanganku. Let's go. mulai dengan hal semua memang telah layak berharap memilikimu. Kalau time bro dah kini aku kalah we mati untukmu.